الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, masih di dalam bab pembahasan tentang ilmu. Kita masuk bab yang ke-11 dan 12 karena hadisnya sama yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, bab yang ke-11, bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'idati wal ilmi kay la yanfiru. Bab kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih sebuah waktu untuk menyampaikan nasihat dan menyampaikan ilmu, kay la yanfiru, supaya manusia tidak bosan. Hadis yang beliau bawakan ada dua riwayat. Hadis yang pertama di bab ini, hadis nomor 68, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Beliau berkata, akhbaruna Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, anil A'mash, dari Imam A'mash, an Abi Wa'ilin, dari Abi Wa'il, an Ibn Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idati fil ayyam karahata sa'amati alaina. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan jarak waktu kepada kita dalam memberikan nasihat. Karahata sa'amati alaina, karena Rasulullah takut kita bosan terhadap ilmu yang sering disampaikan oleh beliau. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 69, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Beliau berkata, haddatsana Yahya bin Sa'id, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id. Qala, beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Imam Syu'bah. Qala, haddatsani Abu Tayyah, telah mengabarkan kepadaku Abu Tayyah, an Anasin, dari Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahkanlah urusan manusia dan jangan dibuat susah. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan berikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari, yaitu manusia lari. Kemudian bab yang ke-12, kita lanjutkan lagi. Bab man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumatan. Bab anjuran bagi seorang ulama, seorang ustad, seorang yang ingin menyampaikan ilmu, untuk menetapkan hari-hari khusus dalam menyampaikan ilmu, yaitu kajian rutin, kajian yang sudah jelas waktunya. Hadis nomor ke-7, beliau berkata, haddatsana Utsman, telah mengabarkan, hadis nomor 70, Al-Imam Bukhari beliau mengatakan, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Beliau berkata, haddatsana Jarir, telah mengabarkan kepada kami Jarir, an Mansur, dari Mansur, an Abi Wa'ilin, dari Abu Wa'il. Beliau berkata, kana Abdullah yudhakirun nasa fi kulli khamisin. Abdullah bin Mas'ud, beliau menyampaikan nasihat atau ceramah setiap hari Kamis kepada manusia. Faqala lahu rajulun, akhirnya ada orang yang minta kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kullayawmin, Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami berharap kalau bisa engkau menyampaikan ilmu setiap hari kepada kita. Qala amma innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Maka beliau mengatakan, yang menghalangi saya kenapa tidak menyampaikan ilmu setiap hari kepada kalian, karena saya takut membosankan kalian, yaitu membuat kalian itu bosan. Wa inni atakhawwalakum bil mau'idati, maka saya berikan tenggang waktu, yaitu tidak dijorkan ilmu, tapi saya berikan tenggang waktu, batasan waktu, hari-hari khusus untuk menyampaikan mau'idah, nasihat, kemakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna, sebagaimana dulu Rasulullah juga memberikan hari khusus untuk menyampaikan nasihat kepada kami, makhafata sa'amati alina, karena Rasulullah takut kita bosan untuk mendengar nasihat. Dua bab ini intinya hampir sama, yaitu anjuran untuk menyampaikan nasihat dengan cara supaya manusia itu tidak bosan, yaitu tidak sering. Tidak sering menyampaikan kajian itu tidak sering. Kecuali kalau yang datang itu para penuntut ilmu atau tempatnya di pondok pesantren, itu beda. Kalau di pondok pesantren, karena memang mereka sibuk waktu mereka untuk ilmu, itu mereka harus diberikan asupan ilmu yang bisa memuaskan mereka, karena mereka datang fokus untuk belajar. Tetapi kalau namanya kajian, apalagi kajian besar yang sering dinamakan dengan mau'idhah, yaitu kajian besar itu kalau sama dulu sering dinamakan dengan mau'idhah, nasihat, motivasi, atau kalau kita seringnya nanti dinamakan dengan takbir akbar lah, yaitu kajian yang itu tujuannya untuk memberikan motivasi, tujuannya untuk memberikan semangat dalam beragama. Maka kata beliau, itu tidak boleh sering-sering. Tidak boleh sering-sering, karena membuat bosan, apalagi yang datang itu orang-orang awam, di mana mereka untuk ngaji harus melonggarkan waktu. Yaitu untuk bisa datang di majelis ilmu itu harus melonggarkan waktu. Beda dengan santri pondok yang memang itu setiap hari mereka itu di pondok, setiap hari mereka itu belajar, sehingga kondisinya berbeda antara orang-orang yang memang dia itu waktunya habis untuk ilmu dengan orang-orang yang dia itu untuk mendatangi majelis ilmu butuh melonggarkan waktu yang susah payah mereka. Dan menunjukkan kalau kita perhatikan di hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW itu beliau sangat takut jika ilmu yang disampaikan beliau kepada para sahabat itu membosankan, sehingga beliau itu supaya tidak membosankan itu diberikan jeda waktu, diberikan jeda waktu, dan itu pun Rasulullah biasanya menyampaikan tidak terlalu panjang. Rasulullah biasanya menyampaikan waktunya cuma sebentar. Terkadang memang kalau kita dapat riwayat, terkadang kalau pas lagi butuh atau Rasul itu pas lagi ingin memberikan nasihat, terkadang panjang sekali, dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Itu Rasulullah pernah ceramah sepanjang itu. Rasulullah karena ingin bicara dari awal penciptaan alam semesta sampai hari kiamat, sampai para sahabat itu sampai mereka susah untuk menghafal karena terlalu banyak materinya. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, alamuna afaduna, yang paling pandai diantara kami yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak menghafal hadisnya Rasulullah. Cuma itu gak sering, terkadang Rasulullah seperti, tapi gak sering. Seringnya itu Rasulullah menyampaikan cuma satu hadis, padahal hadisnya beliau itu pendek. Nanti beliau terkadang menyampaikan satu hadis, bahkan terkadang juga Rasulullah itu momen-momennya gak jelas. Terkadang ketika ada kejadian, Rasulullah naik mimbar langsung diberikan peringatan, manusia kumpul semua, setelah itu Rasulullah memberikan nasihat. Bahkan terkadang Rasulullah itu ketika ingin menyampaikan sesuatu, dikumpulkan semua para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya suruh ke masjid semua. Seperti ketika datang tamu orang Kristen yang masuk Islam, namanya Tamim Ad-Dari. ketika dia datang masuk Islam, cerita dia itu terombang-ambing di sebuah lautan, setelah itu terdampar di sebuah pulau, rupanya itu pulaunya Dajjal, ketemu sama Dajjal. Kemudian cerita panjang lebar, akhirnya Rasulullah mengatakan, kumpulkan semua para sahabat, semua laki-laki perempuan, semua kumpul semua di masjid. Akhirnya datang orang yang memanggil semua para sahabat, sampai semua datang. Setelah itu Rasulullah menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dahari. Jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, memang patokannya itu di dalam menyampaikan ilmu itu, nanti patokannya itu adalah kondisi, sehingga orang yang berilmu itu harus melihat kondisi, bagaimana kondisi matu'u, kondisi jamaah. Maka kita itu harus bisa melihat manusia, ini lawan saya itu siapa, matu'u saya itu siapa, sehingga saya bermuamalah sama orang itu bisa beda-beda. Saya bermuamalah sama orang yang dia itu santri, beda dengan saya muamalah dengan orang awam, yaitu orang-orang yang dia itu sibuk dengan dunia mereka, sehingga untuk melonggarkan waktu itu mati-matian mereka. Sehingga intinya seseorang itu ketika ingin menyampaikan ilmu itu harus tahu kondisi. Jangan sampai ilmu dijor terus ilmu itu, padahal mereka itu orang-orang yang gak mampu gitu loh. Orang-orang yang mereka itu bukan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu saja terkadang perlu diulang-ulang pelajaran. Kita itu kalau di Yaman ya, walaupun kita santri dan kita itu ya, kita ilmu kita bertahap lah. Kita juga sampai tingkatan akhir kita itu belajar dulu ketika di Yaman. Itu sampai kita itu kalau belajar satu kitab itu diulang sampai 3 kali, 4 kali, itu biasa kita ini. Misalkan kita selesai satu kitab, belajar sama syekh, guru kita misalkan. Setelah itu beliau tanya ke kita, gimana, mau lanjut atau ulang lagi? Maka biasanya kalau kita belum mungkin, kalau kita mau lanjut di tes kita itu, kalau kita belum siap, ulang lagi. Sehingga sampai terkadang satu kitab itu kita belajar sampai 5 kali, dan itu biasa kita di sana. Padahal kita santri, santri dan itu pun kita belajar sedikit. Kita itu belajar gak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena ilmu itu semakin banyak dicurahkan, maka semakin banyak yang tumpah. Ibaratnya ilmu itu kayak air yang disok, atau kayak air hujan lah, yang disok ke, ditumpahkan. Dan wadah kita itu kayak botol yang terbuka sedikit lah itu, tutupnya itu terbuka sedikit. Satu ember disok semua dalam satu waktu, disok kepada satu botol, maka yang banyak itu tumpahnya daripada yang masuk ke dalam botol itu. Demikian juga kita, kalau dijor ilmu kita dijor itu muntah-muntah gitu ya. Akhirnya lebih banyak yang hilang daripada yang masuk. Sehingga belajar itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi terus menerus. Nah itu kata para ulama mengatakan, man akhodal ilma jumlatan, siapa yang mengambil ilmu borongan, langsung banyak ilmu itu diambil langsung banyak, zahaba'an hujumlatan, maka yang hilang juga borongan juga. Terus bagaimana kita belajar itu? Maka beliau mengatakan, belajar itu berdasarkan dengan perjalanan waktu. Sehari dapat faedah, nanti lanjut lagi dapat faedah lagi, terus tapi sedikit-sedikit. Itu lebih masuk daripada sekali belajar langsung banyak, nanti belajar lagi banyak lagi. Itu lebih bisa yang masuk kalau sedikit-sedikit. Intinya bahwa kita dalam beramal soleh, ini termasuk belajar, termasuk yang lain lah. Termasuk yang lain itu kalau bisa itu jangan terlalu dijor, tetapi melihat kondisi. Nah itu kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, wa yustafadu minal hadis, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, istihbabu tarkil mudawamati fil jiddi fil amali soleh, yaitu sunnahnya kita meninggalkan kayak mudawamah terus-menerus dalam amal soleh, dijor maksudnya itu, dimaksimalkan dalam amal soleh itu jangan. Kenapa? Khosyatal malal, karena nanti kita itu akan bosan. Wa inkanatil muwadhofatu matlubatun, walaupun memang kita itu semangat beramal soleh itu kita itu dianjurkan, iya, tapi manusia itu karakternya bosenan, gak seperti malaikat. Malaikat kalau diperintahkan sujud, mereka kan sujud sampai hari kiamat, gak pernah bosan. Kalau kita gak seperti itu karakter kita. Lakinnaha ala kismain, tetapi hendaknya kita itu memberikan jeda waktu dalam beramal soleh, mau itu belajar, kemudian atau kita itu ya beramal puasa misalkan, kenapa gak boleh setiap hari kita itu puasa, karena takutnya nanti akan bosan. Sholat malam juga gak boleh full, kita itu semalam suntuk sholat malam gak boleh. Maka nanti dibagi menjadi dua, kata beliau, imma kulla yawmin ma'adami takalluf. Boleh kalau setiap hari mau dikerjakan, boleh, tapi syaratnya tidak boleh berlebihan, tidak boleh maksimal. Kalau ibadah yang dikerjakan setiap hari itu gak boleh maksimal, maksimal itu wes, kita itu kayak jor-joran lah gitu. Yaitu kayak kita itu curahkan semua semangat kita itu, jangan, karena kita akan jebol kalau seperti ini. Jadi seperti misalkan kita Ramadan misalkan, kita jor-joran di bulan Ramadan ibadah semaksimal mungkin. Tapi setelah itu ya kita enggak mungkin seperti Ramadan. Enggak mungkin kita selama 12 bulan kayak Ramadan semua gitu. Jebol semua kita kalau seperti ini, enggak mampu kita. Maka kalau kita itu pengin terus-menerus, silakan enggak apa-apa, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Semampu saja, yang penting istiqomah itu lebih baik daripada banyak tapi setelah itu nanti terputus. Kalau mau setiap hari, maka yang penting jangan memaksakan diri, kata beliau. Imma kulla yawmin ma'adami takalluf. Mau setiap hari enggak apa-apa, yang penting jangan membebankan diri. Misalkan kajian misalkan, mau setiap hari enggak ada masalah, yang penting durasinya itu pendek-pendek. Durasinya itu pendek. Namanya kalau diteliti dari ilmuwan itu, orang itu konsentrasi dengar kajian ya, konsentrasi dia mendengar, matanya konsentrasi, telinganya konsentrasi. Itu setengah jam itu sudah berat kita. Kita fokus setengah jam itu berat sekali kita ini sudah. Apalagi sampai 1 jam, apalagi sampai 2 jam kajian lanjut terus nggak pernah istirahat itu, kelengar kita itu. Akhirnya apa? Tumpah semua ilmu itu. Walaupun kita itu dengar, tapi nggak ada yang masuk. Kenapa? Karena sudah nggak konsentrasi sudah hilang. Nah itu kalau yang terbaik itu belajar itu misalkan kalau kita mau pelajarnya panjang, maksimal misalkan 45 menit berhenti dulu, istirahat 5 menit, setelah itu lanjut lagi. Itu yang terbaik daripada 2 jam lanjut terus. Itu. Kenapa? Karena tumpah semua ilmu itu. Karena ibaratnya botol, botol itu disok semua air itu. Kadarnya botol itu cuma 1 gelas, air yang bisa masuk cuma 1 gelas, ditumpahkan 1 ember. Maka yang 1 gelas masuk tapi yang lainnya tumpah semua itu. Sehingga kalau kita itu mau setiap hari kajian, maka tidak boleh lama-lama. Yaitu sesuai dengan kadar orang itu, dan kalau bisa seorang ulama itu, dia itu kalau ngisi kajian itu, seorang ustaz itu melihat jamaah. Jamaah sudah pada loyo, sudah mulai capek, itu dan kita harus tahu kondisi itu. Nah, berarti sudah harus kita berhentikan, sudah istirahat dulu. Setelah itu silakan istirahat. Mau berwudu lah atau apalah, berbaring lah, setelah itu nanti lanjut lagi. Jangan sampai ngomong, kita ngomong kayak ngomong sendiri gitu. Kajian ngomong sendiri, orang pada kelengar semua ngomong terus kan gitu. Nah, itu bukan seperti itu. Sehingga Rasulullah itu melihat, biasanya itu melihat para sahabat. Rasulullah tahu kapan waktunya mereka itu semangat dan kapan waktunya mereka itu malas. Sahabat saja seperti itu loh. Terkadang mereka juga malas, terkadang mereka juga bosan. Kenapa? Karena karakter manusia itu nempel dalam diri mereka. Walaupun mereka itu manusia terbaik, tetap mereka itu manusia. Bagaimanapun mereka itu tetap manusia. Sehingga gak mungkin manusia itu kayak istilahnya kayak motor itu gas terus, wal terus, gak mungkin itu. Ada kalanya direm, ada kalanya gak digas, ada kalanya gasnya kencang. Yaitu manusia seperti itu. Sehingga kata beliau, kalau pengen dibikin setiap hari, maka silakan, tapi tidak boleh memaksakan diri. Supaya apa? Tidak bosan setelah itu. Wa imma yauman ba'da yaumin, atau hari ini kajian, besok libur, kajian lagi, libur lagi. Kalau memang durasinya lama, sehingga satu hari bisa untuk istirahat. Atau kita bikin cuma satu pekan sekali saja, misalkan setiap Jumat atau yang lainnya. Tapi beliau mengatakan, tapi itu semuanya wa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal askhas. Tapi ini semuanya berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Wa dhabit, kaidahnya dalam masalah ini, al hajatu ma'a muraati wujudin nasyat. Yaitu kaidahnya itu dalam menetapkan waktu kajian itu adalah hajah ketika dibutuhkan, tetapi harus melihat kondisi semangat dan tidaknya manusia. Jadi apakah manusia itu semangat atau tidak itu harus kita lihat. Dan ini memang berkaitan dengan penetapan seperti ini. Memang nanti setiap tempat itu beda-beda. Misalkan kalau di Arab ya, enggak ada namanya kajian setelah subuh itu, enggak ada. Mustahil mereka itu ada kajian setelah subuh. Nah itu syasyaga kalau kita bawa ke Indonesia ya, suruh ngicis kajian setelah subuh itu kaget mereka itu. Kajian setelah subuh itu. Apalagi bulan Ramadan itu, setelah subuh itu. Bingung mereka itu, kenapa? Karena setelah subuh itu mereka tidur. Kebiasaan di Arab, apalagi Ramadan, Ramadan itu malam enggak ada yang tidur. Karena Ramadan itu biasanya musim panas. Sehingga dinamakan dengan Ramadan, itu dari kalimat bahasa Arab namanya Romdo. Romdo itu panas yang menyengat. Jadi puncak musim panas itu namanya Ramadan. Romdo namanya itu. Sehingga kalau di sana itu ketika musim panas, malamnya untuk aktivitas, karena kalau aktivitasnya enggak mampu mereka, panas sekali, menyengat panasnya itu. Lah siangnya digunakan untuk tidur. Nah itu kalau musim panas itu, kalau kita keluar jam 10, misalkan jam 10 pagi, jalan itu enggak ada orang sama sekali, sepi. Kayak kota mati, mereka pagi itu kota mati, mereka semua tidur semua mereka itu. Tidur semua. Lah malamnya full aktivitas, sehingga ada yang kerja, ada yang sampai kita di Yaman itu ya, sampai orang ke ladang itu ya malam hari. Ke ladang, kemudian menyiapkan ladang, nanam, itu semuanya di malam hari. Gak ada yang siang hari, gak ada sama sekali. Pasar bukanya malam hari semua. Nah itu kalau orang pernah umroh, kemudian itikaf di sana, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nanti akan mendapatkan malam full, gak ada yang tidur sama sekali malam itu. Terus kapan tidurnya mereka? Tidurnya mereka pagi. Setelah subuh, kalau mereka masih mampu, ya baca Quran dulu sebentar, tidur sampai duhur. Tidur sampai duhur, dan memang siang itu aslinya tidur, kalau pas musim panas itu. Kita kan terkadang kalau kita ya orang Indonesia ya, tidur dari subuh sampai duhur kan rasanya pelenger malah kita itu. Pegel semua itu, pusing kita ini. Karena kita gak biasa tidur di siang hari. Biasanya kan malam hari, kalau di sana enggak. Musim panas itu kalau siang hari hawanya tidur. Kita tidur dari pagi sampai siang, siang sampai asar itu rasanya itu enak badan itu, enak itu memang untuk tidur itu cocok. Nah itu kalau di kita, di Yaman dulu ya, di Yaman itu kan ada musim dingin, ada musim panas, ada musim sedang. Kalau musim dingin, paling cocok kita itu belajar. Siang itu belajar paling enak itu musim dingin, karena seger badan kita itu gak ngantuan. Jadi kalau sana itu malah, kalau musim dingin itu gak ngantuan, tapi kalau musim panas itu ngantuk. Nah itu kalau sudah musim panas itu biasanya sekolah libur semua. Nah itu kalau sudah itu nanti ada namanya liburan Saifiyah. Di Arab itu ada namanya liburan Saifiyah. Saifiyah itu liburan musim panas itu 4 bulan. Sekolah gak ada yang masuk sama sekali. Tutup semua sekolah. Kenapa? Karena kegiatan manusia semuanya libur semua pagi itu. Siang itu tidur, gak ada yang. Nanti mereka anak-anak kalau Saifiyah, Ramadan sampai Dzulhijjah biasanya. Dari Ramadan sampai Dzulhijjah itu semua kegiatan libur semua, enggak ada yang anak sekolah itu enggak ada. Liburan musim panjang namanya itu. Itu nanti kegiatan mereka apa? Mereka pada ngadakan daurah-daurah di masjid. Daurah-daurah di masjid itu mereka ngadakan sekolah. Kalau sekolah semuanya tutup. Sekolah semuanya tutup dan itu memang beda sama kita itu beda. Kondisinya beda sama itu. Sering syekh-syekh itu kalau kesini ya kita suruh ngisi kajian subuh itu kaget mereka itu. Kok ada kajian setelah subuh itu, orang Indonesia itu luar biasa itu. Karena memang kondisinya beda. Kondisinya antara sini dengan mereka itu beda. Jadi intinya memang itu penetapan masalah waktu itu semuanya melihat kepada kondisi. Kondisi siapa? Murid kita, kondisi masyarakat. Misalkan di Pekalongan misalkan kajian subuh itu cocok. Karena kenapa cocok itu? Karena banyak pengusaha. Banyak pengusaha atau juga banyak orang-orang yang mampulah dia itu untuk asik setelah subuh, dia itu nunggu waktu sampai syuruk itu asik. Tapi kalau di beberapa kota nggak bisa. Pernah ada beberapa ustadz yang datang ke kita di sini, kemudian setelah itu pengen menerapkan kajian setelah subuh misalkan di tempatnya mereka gagal, nggak bisa karena kondisi masyarakatnya beda. Di Jakarta nggak bisa. Mereka berangkat kerja sudah pagi-pagi mereka berangkat kerja. Dipaksakan seperti kita enggak bisa. Nah itu yang terbaik bikin sebuah sistem itu ngikuti kondisi masyarakatnya setempat. Jadi kondisi kita itu seperti apa, kita itu orang seperti apa. Maka itu copy paste itu paling enggak bisa. Copy paste itu hanya bisa untuk sebagai rujukan saja. Maka misalkan dakwah lewat radio misalkan di Jakarta sukses. Kenapa? Karena macet, kondisi macet itu paling enak dengar radio ya, ketika di mobil. Tapi ketika diterapkan di kita, nggak cocok. Kita nyetel radio itu hampir jarang kita itu di pengalaman itu. Sehingga kalau kita itu buka radio di sini, enggak ada orang yang nonton. Kenapa? Orang banyak yang nganggur gitu loh. Pengusaha-pengusaha di rumah santai, ngapain nonton radio kan? Nonton YouTube kan gitu. Daripada radio. Tapi beda ketika orang itu di Jakarta. Sehingga memang di copy paste di tempat lain itu enggak cocok. Semuanya mengikuti tempat daerahnya masing-masing. Sehingga penetapan waktu itu nanti melihat kondisi masyarakatnya seperti apa, kemudian nanti semangatnya seperti apa, itu harus kita lihat. Kemudian kalau hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu Rasulullah beliau bersabda dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Basyiru yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru." Rasulullah mengatakan yasiru wala tu'asiru, dan itu nasihat penting sekali. Rasulullah juga pernah memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika diutus ke Yaman. Rasulullah juga mengatakan yassira wala tu'assira, basyira wala tunafira. Dan itu kaidah penting dalam kita itu menyampaikan ilmu. Termasuk nanti kita mau berdakwah untuk orang tua, dakwah untuk anak, istri itu ada sebuah kaidah penting dalam kita itu berdakwah. Rasulullah memberikan kaidahnya itu dua kalau di sini itu. Yassiru wala tu'assiru. Permudah urusan manusia dan jangan dibuat susah. Ini yang pertama, kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Jangan engkau itu membuat mereka itu lari dari agama. Jadi ada dua kaidah penting dalam kita itu menyampaikan ilmu. Dan itu bukan hanya ustaz, bukan hanya kita ceramah seperti ini, bukan, tapi termasuk kita itu berdakwah. Kita semuanya punya keluarga, kita punya teman-teman. Bagaimana secara kita itu mendakwai keluarga kita, teman-teman kita? Maka ada dua kaidah yang penting. Yang pertama, bikin agama itu mudah. Bikin agama itu mudah di mindsetnya mereka. Sehingga apa? Jangan bicara yang susah-susah dulu. Makanya itu coba kalau kita perhatikan ya, dakwah ketika Rasulullah itu berdakwah, Rasulullah itu jarang membuat susah. Rasulullah itu enggak mau membuat susah para sahabat. Sehingga ketika susah, maka Rasulullah berikan keringanan. Diberikan keringanan. Nanti kalau susah lagi, berikan keringanan. Ini itu apa? Bikin yang mudah gitu. Jangan dibikin yang susah. Seakan-akan saklek, atos, keras. Orang pada lari semua gitu. Kan banyak orang-orang yang teman-teman kita yang ya sesama sunnah kita ini. Orangnya keras, atos, saklek. Kemudian ya seperti itulah. Kayak ibaratnya itu kayak pelang listrik gitu. Yang lempeng lah gitu. Kenceng terus kan itu. Akhirnya orang pada lari semua kan itu. Orang enggak ada yang mau galau sama mereka karena manusia enggak seperti itu karakternya. Kecuali kalau sudah ngaji. Beda kalau kita sudah ngaji, oke, keras kita enggak ada masalah. Tapi kita berumah sama orang awam itu enggak bisa dikerasi mereka itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya dibuat mudah. Ketika ada orang badui kencing di pinggir masjid. Itu kan dosa besar. Masa itu dosanya enggak main-main kencing di masjid kayak apa gitu. Akhirnya para sahabat marah, berdiri ingin menegur orang itu. Kata Rasulullah, biarkan. Sekarang duduk saja, duduk. Biarkan orang itu selesai kencing, nanti tolong ambilkan satu ember air. Setelah itu diambilkan satu ember air, setelah itu Rasulullah mengatakan, tolong siramkan ke air kencing itu. Setelah itu bapaknya dipanggil, Pak, sini Pak. Diajak ngobrol sama Rasulullah, diskusi. Bapak tahu enggak ini tempatnya itu apa ini? Akhirnya dia mengatakan, ini masjid ya Rasulullah. Engkau tahu enggak ini tempat dibikin itu apa Pak? Ya untuk ibadah itu. Maka beliau Rasulullah mengatakan ini itu tempat dibikin untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, bukan tempat untuk bikin kotor seperti ini. Sehingga dipermudah. Siapa itu? Karena ini orang awam. Orang awam kalau dimarahi ya bubar dia, gak akan ngaji lagi dia itu. Panggil dasar ini bapak tua gak tahu diri, kencing di masjid ini, otak taruh di mana kan itu. Setelah itu mungkin jadi orang murtad dari agama setelah itu dia gitu. Bukan seperti ini cara dakwah, enggak seperti ini kan itu. Ada orang baru ngaji misalkan ya, baru ngaji. Kemudian dia itu masih pakai celana jeans, kemudian cukur jenggot, masih pakai topi misalkan. Ini kita lihat ini baru orang ini. Alhamdulillah sudah mau masuk ke masjid itu sudah alhamdulillah itu. Maka permudah urusan itu. Coba dirangkul dia, wah dibuat asik di masjid, bahwasanya masjid itu tempat yang nyaman, tempat yang ramah. Kalau seperti ini orang itu akan tertarik dengan kita, tapi kan enggak praktiknya sebagian kita itu. Oh dasar pakaian orang kafir masuk ke masjid kan itu. Akhirnya besok enggak akan ke masjid lagi setelah itu. Sehingga caranya itu enggak seperti itu caranya itu. Dibikin orang itu mudah. Kenapa? Karena manusia itu lebih menerima ketika apa yang disampaikan itu dengan cara yang mudah gitu. Itu mereka lebih bisa menyampaikan itu daripada yang susah gitu, saklek. Ini yang pertama. Jadi yasiru wala tu'asiru, permudah urusan manusia dan jangan dibuat susah. Nah, itu coba kalau kita lihat pertanyaan dakwahnya Rasulullah itu. Rasulullah dakwahnya itu enggak dijuar kayak gitu. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, coba wasiatnya apa kata Rasulullah? "Wahai Mu'adz, nanti kamu itu ketika ke Yaman, kamu itu berhadapan sama orang-orang Kristen. Maka kalau nanti kamu berdakwah, fokus dakwah kamu tauhid dulu. La ilaha illallah. Itu dulu, enggak usah bahas yang lain. Masalah rokok, masalah khamr, masalah zina, enggak usah dibahas, itu nanti. Jangan dibahas dulu itu. Kok fokusnya tauhid? Fokusnya tauhid. Fa in ajabu laka lidzalika," kata Rasulullah, "kalau mereka sudah nerima tauhid, ajarkan, Allah mewajibkan mereka untuk sholat 5 waktu. Ini saja yang diajarkan, jangan yang lain. Kalau mereka sudah menerima untuk sholat 5 waktu, ajarkan kalau Allah itu mewajibkan mereka bayar zakat. Ini dulu, fokus dulu, enggak usah dibahas yang lain." Terus tahapannya itu ada tahapannya. Jadi manusia itu, mereka itu punya hati. Manusia itu enggak seperti robot, enggak seperti mesin. Motor kita rusaknya banyak misalkan. Bawa ke bengkel satu hari, diperbaiki semuanya jadi semua. Manusia enggak seperti itu. Terkadang kita ingin dakwai, misalkan kita ingin dakwai orang, di dalam orang itu berkumpul banyak kerusakan. Dukun, ngerokok, enggak sholat, kemudian orang itu makan riba, berkumpul banyak kerusakan. Terus kita dakwai yang mana ini? Kita pengen terkadang, namanya kita itu enggak sabaran, pengen yo sehari sikat semua kan, tentel semua kan itu. Akhirnya malah akhirnya orang itu semakin benci dari agama. Cuma kalau seandainya kita ini ngelawan orang seperti itu, wis fokusnya tauhid dulu. Masalah dia enggak sholat, masalah dia itu minum khamr, masalah dia itu merokok, nanti itu akan diperbaiki nanti. Yang penting tauhidnya dulu. Kalau ini sudah beres tauhidnya, setelah itu baru ngarah ke perkara yang lebih penting berikutnya, yaitu sholat. Kalau dia sudah sholat, baru nanti dibahas lagi masalah haramnya khamr, kemudian rokok, itu baru nanti. Dan itu lama, butuh waktunya lama gitu. Kalau kita itu punya tahapan seperti ini, orang itu mudah masuk agama kita itu mudah gitu. Saya dulu ketika mendakwai bapak saya, jadi termasuk berat saya mendakwai bapak saya itu karena bapak saya itu kejawen. Bapak saya itu kejawen, enggak pernah sholat 5 waktu. Kerjanya ya kayak gitu, mencari kedikdayaan, kemudian nanti bertapa ke sana, bertapa ke sini. Kemudian kalau di rumah itu tempat ramal hari baik dan yang lainnya lah, kayak dukun lah gitu. Cuma ini dukun, ya kesyirikan lah, syirik, enggak sholat, kemudian rokok, cukur jenggot, ya semua orang awam lah gitu. Kemudian makanannya haram, berkumpul semua lah di sini itu. Nah sekarang kalau kita melihat seperti ini, gimana cara kita itu mendakwai itu? Kalau kita bicaranya masalah rokok dulu, bubar setelah itu misalnya itu. Bukan itu caranya, bukan seperti itu. Caranya kita fokus kepada hati dulu, pembahasan masalah tauhid dulu. Akhirnya waktu itu saya enggak peduli masalah sholat. Enggak sholat enggak ada masalah saya waktu itu. Yang penting bapak saya meninggalkan kesyirikan misalnya itu. Dan itu butuh waktu lama loh itu, enggak main-main itu. Sampai saya itu cara mendakwai bapak saya itu, yang pertama saya rubah akhlak saya dulu. Bakti sama orang tua, sampai saya waktu itu pokoknya orang tua harus nangis lihat saya itu. Itu kita kenal sunnah itu, langsung berubah drastisnya kita itu. Setelah itu kita mulai bakti sama orang tua, nyuci piring, nyapu, sampai nyucikan baju orang tua. Orang tua kalau pulang dari kerja dipijeti, bikinkan teh. Intinya sampai nangis bapak itu. Ketika sudah nangis, akhirnya saya sering longgarkan waktu untuk diskusi sama orang tua, ngobrol. Setelah maghrib sampai isya itu saya di rumah ngobrol, biasanya tajam ngobrol orang tua itu sampai terbuka dengan kita. Setelah itu baru saya itu modelnya apa? Saya siapkan banyak pertanyaan yang nanti bapak saya akan mentok, gak bisa jawab. Bener, ketika kita sudah asik sering ngobrol itu, kan biasanya kalau orang jarang ngobrol kan susah itu untuk diskusinya kan gak enak itu. Tapi kalau kita sudah akrab ngobrol, hatta sama orang tua kita itu enak ngobrolnya itu, kita itu diskusi enak gitu. Akhirnya tak siapkan banyak pertanyaan sampai mentok bapak saya gak bisa jawab. Setelah itu mulai terbuka bapak saya, mulai tanya saya sama saya, "Kalau kamu pendapatnya apa?" Ya saya jelaskan, kalau saya pendapatnya ini, jelaskan semua masalah kesyirikan. Alhamdulillah tobat setelah itu. Alhamdulillah tobat. Setelah itu baru saya, setelah alhamdulillah tobat, kemudian setelah itu baru masuk ke fase berikutnya, sholat. Saya nasihatnya sholat, pak, sholat. Walaupun gak usah ke masjid kalau masih malu. Yang penting di rumah masih sholat lah itu, lima waktu. Bapak saya itu dulu kalau sholat jam 12 malam di kuburan sama murid-muridnya itu. Akhirnya alhamdulillah saya lihat bapak saya itu sudah ngambil air wudu, kemudian alhamdulillah saya bersyukur. Walaupun enggak di masjid, enggak ada masalah lah di masjid itu nanti. Tahapannya itu nanti itu. Lama-lama mulai saya pancing untuk ke masjid, mulai saya pancing sampai akhirnya mau ke masjid. Walaupun awal kali malu ke masjid itu. Namanya orang kan itu. Kita juga dulu seperti itu juga kan itu. Lama-lama sampai alhamdulillah sekarang istiqomah sholat berjamaah di masjid. Setelah itu baru masuk pembahasan berikutnya, masalah makanan haram. Saya dulu itu berubah, bapak saya itu waktu itu saya masih sekolah. Saya itu masih STM, STM ya alhamdulillah sudah berubah sedikit sampai saya mondok di Surabaya. Sampai saya itu tanya sama ustaz saya itu, Ustaz Mubarok, Namu Alim itu, semoga Allah telah merahmati beliau. Saya tanya langsung, Ustaz, saya, bapak saya itu kerjanya haram. Itu bapak saya itu petani susu, susu sapi perah itu. Biasanya kalau jual susu itu kan ditambahi air kan itu. Nah saya tanya ustaz, saya ini mondok dibiayai sama orang tua. Nah, terus saya hukumnya apa ini ustaz kan itu. Akhirnya saya jelaskan bapak saya itu kerjanya seperti ini itu. Akhirnya ustaz Mubarak waktu itu ngomong ambil secukupnya. Di mana kamu itu yang enggak bisa dilepaskan kecuali dari uang itu gitu. Akhirnya saya lihat saya itu cukupnya berapa sih gitu. Akhirnya saya minta cuma itu saja wis, yang lain enggak. Karena saya takut kalau yang lain itu hukumnya enggak boleh bagi saya itu karena hukumnya haram. Tapi lama-lama saya pulang, saya diskusi sama orang tua sampai akhirnya orang tua nerima. Setelah itu sapi perahnya dijual, kemudian ganti dengan sapi metal waktu itu. Kemudian alhamdulillah lama-lama nerima, rokok mulai ditinggalkan, tapi pelan-pelan itu sampai bertahun-tahun segitu dakwah itu. Dan alhamdulillah masa itu semua karena hidayah Allah Ta'ala. Maka itu apa? Manusia itu bukan robot. Manusia itu bukan mesin yang bisa kita perbaiki satu hari bisa gitu. Butuh waktu yang lama dan panjang untuk merubah mereka. Nah, maka itu intinya seseorang itu kalau bisa dakwah itu, dan dakwah itu bukan hanya ceramah loh, bukan hanya ceramah, bukan, dakwah itu kita nasihati orang tua, kita nasihati istri, kita nasihati anak, ya itu. Dakwah itu yang pertama kaidahnya itu yasiru wa la tu'siru, permudah urusan itu dibuat mudah, jangan dibuat susah urusan itu. Maka kalau bisa itu urusan-urusan yang gampang dulu lah itu. Sampai Aisyah itu mengatakan jika seandainya pertama kali dakwahnya Rasulullah itu haramnya khomer, haramnya zina, gak ada seorang pun sahabat yang masuk Islam. Kenapa? Karena untuk meninggalkan sesuatu yang haram itu gak mudah gitu loh. Saya sudah punya kebiasaan tertentu misalkan, orang misalkan kebiasaannya merokok, disuruh untuk meninggalkan rokok, gak mudah, kecuali kalau dia punya iman yang kuat. Orang kata dia itu narkoba gitu loh, narkoba suruh ninggal narkoba langsung, gak bisa gitu loh. Kecuali kalau dia itu punya iman yang kuat untuk meninggalkan, bisa dia itu. Tapi kan perlu iman yang kuat. Maka sebelum kita larang dia dari khamar, kita larang dia dari berzina, kuatkan dulu imannya dia itu, dikuatkan. Sampai akhirnya dia itu kuat imannya dia kepada Allah Ta'ala, dia nanti akan meninggalkan sendiri gitu. Nah itu kalau orang-orang baru ngaji, misalkan orang baru ngaji, tanya sudah masalah-masalah yang berat, saya biasanya ngaji dulu saja. Gak usah tanya masalah itu, ngaji dulu saja. Saya pernah ditanya juga ada orang, Ustaz saya kerjanya masih di pajak. Nah gimana Ustaz, ini kan haram kan? Yaudah kamu ngaji dulu aja, pekerjaan kamu gak ada masalah, jalankan dulu lah. Gitu. Kuatkan dulu iman kamu itu, ngaji dulu, kamu baru ngaji bahaya kalau kamu tinggalkan. Karena ada orang-orang seperti itu. Gitu. Biasanya orang baru kenal sunnah itu kan bat kan itu. Ada cerita ini, ceritanya orang baru kenal sunnah, orang kaya lah itu, punya perusahaan. Baru kenal sunnah, semangatnya luar biasa. Sampai perusahaan itu dibikin kayak pondok pesantren. Padahal ini perusahaan itu. Dibikin kayak pondok pesantren. Jam 3 semuanya karyawan harus bangun sholat malam. Coba ya itu. Ini padahal ini sebuah perusahaan kan itu. Di Jakarta itu. Kemudian datangkan ustaz. Kemudian pada pelajaran malah jadi ini gak kerja mereka itu. Sampai akhirnya ketika dia tahu masalah suap itu hukumnya haram, semua pekerjaan tinggal semua setelah itu, karena dulunya ada suapnya itu. Sampai habis perusahaannya, sampai ancur-ancuran, sampai rumah gak punya, sampai rumah gak punya, sampai futur, sampai wes ngerilah futurnya itu. Sampai saya itu, karena saya juga termasuk akrab sama beliau itu, sampai futur, sampai Masya Allah lah itu, sampai masuk pelacuran, sampai wes ngeri futurnya itu. Akhirnya saya sering nasihati, kalau semangat lagi semangat itu jangan terlalu berlebihan lah itu. Karena ngeri nanti kalau sudah keblabasan itu ngeri gitu loh. Akhirnya saya ingatkan sama ada orang juga yang kerja di pajak. Saat saya kerja di pajak ini gimana itu? Saya bilang, antum bisa meninggalkan belum? Sudah siap belum? Yo, saya siap. Enggak, istri antum siap enggak? Anak antum siap enggak gitu? Antum kalau meninggalkan pekerjaan itu, antum punya pekerjaan yang lain enggak gitu? Ya belum. Ah, antum siapkan sekarang. Antum siapkan sekarang pekerjaan yang lain. Atau antum minta sama pemimpin untuk pindah dinas. Dinas itu dipindah di divisi yang lain, jangan di pajak. Terus bagaimana usaha saya, kerjaan saya? Enggak apa-apa. Antum kerjaan antum di sini ada yang haram, antum banyak sedekah. Yang penting antum siapkan saya punya pekerjaan yang lain. Nanti kalau sudah siap baru keluar. Antum didik dulu anak antum, didik dulu istri antum sehingga siap mereka itu untuk antum itu keluar dari pekerjaan. Sehingga pun enggak langsung tinggalkan tuh haram dan yang lainnya. Ketika ditinggalkan, kerjaan enggak punya, istrinya minta cerai, anaknya ribut, setelah itu futur setelah itu. Dan banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu terlalu bat-bat-bat gitu. Nah itu meninggalkan sesuatu yang haram itu, yang sudah jadi kebiasaan itu, pertama mental kita dikuatkan. Yang kedua, kalau kita sudah kuat, keluarga kita belum tentu kuat gitu. Cuma kalau seandainya kita punya kerjaan haram misalkan ya, tiba-tiba kita langsung berat langsung keluarlah itu. Ketika sudah keluar, kerjaan gak ada. Ketika kerjaan gak ada, istri minta cerai. Ketika istri minta cerai, anak berantakan semua gitu. Terus apa manfaatnya untuk hijrah kan gitu? Antum hijrah malah buat berantakan semua kan gitu. Dan itu ada, seperti itu ada gitu. Sampai ini cerita ya, ada orang kerja di bank. Ngaji, kenal sudah, wah semangatnya luar biasa lah itu. Wah akhirnya bat-bat-bat kan itu, pengen keluar dan yang lainnya itu. Ketika mau keluar, ditantang sama istrinya. Kamu keluar saya minta cerai. Baik kamu keluar saya minta cerai itu. Wah akhirnya pusing kan dia, aduh ini. Akhirnya balik lagi ke bank, setelah itu apa? Kajian ditinggalkan. Akhirnya jadi orang futur lagi gitu. Maka itu apa? Bukan seperti itu metode dakwah itu, enggak seperti itu. Kita harus melihat kondisi masyarakat, kamu itu siapa gitu. Jangan sampai ketika kita buat sesuatu hukum yang berat sampai akhirnya orang itu kelabakan. Maka itu seorang yang, kalau kata perulama itu, ulama-ulama kita itu, orang yang berfatwa itu, orang yang alim, orang yang bijak dalam berfatwa itu, bukan orang yang mendatangkan hukum yang berat. Haram, haram, haram. Semua orang bisa kalau seperti itu. Tapi orang yang terbaik itu, seorang ahli fatwa itu apa? Orang yang bisa memberikan solusi. Solusi yang bagi dia itu boleh, yang penting tidak jatuh pada perkara yang diharamkan. Solusinya itu apa? Gitu? Solusinya itu apa? Bukan ini haram, gak boleh. Ini haram, gak boleh. Terus solusinya apa itu? Ya, yes, pokoknya haram. Yes. Bukan seperti itu. Haram itu gampang. Kita mengatakan ini haram itu mudah. Tapi solusinya apa? Kan itu? Sehingga hati-hati dalam masalah karena enggak seperti itu cara berdakwah, cara menyampaikan ilmu. Oke, terus Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assiru. Permudah urusan manusia, jangan dibuat susah. Basyiru wala tunaffiru. Kemudian yang kedua, basyiru wala tunaffiru. Basyiru itu berikan kabar gembira. Maksudnya itu kalau orang awam enggak usah bicara-bicara masalah neraka, azab, haram, jangan itu dulu yang dibicarakan. Berikan kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Keutamaan orang menuntut ilmu, keutamaan orang sholat, keutamaan surga. Kasih motivasi untuk dia itu masuk Islam. Bahkan Rasulullah itu terkadang untuk motivasi orang masuk Islam, Rasulullah tawari, kalau kamu masuk Islam, dosa-dosa kamu dihapuskan sama Allah Ta'ala. Bahkan untuk memancing mereka masuk Islam, sampai Rasulullah kasih hadiah kepada mereka, ayo masuk Islam, tak kasih hadiah kamu itu. Dipancing untuk supaya mereka itu masuk Islam. Akhirnya ketika mereka sudah masuk Islam, nanti biarkan mereka itu belajar Islam yang benar, sampai akhirnya mereka itu tahu tentang Islam. Nah itu kan sampai kata para sahabat itu mengatakan, kami dulu masuk Islam itu karena harta. Dan para sahabat jujur, kami dulu masuk Islam itu karena harta, karena kita belum tahu Islam gitu. Kenapa kok kita itu masuk Islam karena harta? Karena Rasulullah itu orang dermawan. Rasulullah itu kalau sudah memberikan harta kepada orang, luar biasa jor-joran. Sehingga kami itu ya masuk Islamnya karena harta gitu itu. Tapi ketika kita sudah masuk Islam, kita belajar Islam, kita mendapatkan Islam lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya. Tapi kan itu perlu proses kan itu. Sehingga apa? Untuk orang masuk Islam itu yang pertama itu kasih motivasi dulu. Motivasi, ayo masuk, masuk, masuk. Belajar sunnah, belajar sunnah. Wala tunafiru, jangan dibuat orang itu lari dari Islam gitu. Nah itu saya sering mengatakan ya. Kita itu gak usah terlalu sibuk mengeluarkan orang dari Islam, mengkafirkan, sibuk untuk mengeluarkan orang dari ahlus sunnah. Kalau misalkan gini, saya pernah sering ditanya, Ustaz, ini saya melihat ada orang sujud kepada kuburan. Ini kafir atau tidak? Udah kalau kamu melihat orang sujud kepada kuburan, ambil tangannya, dinasihati, diajarkan. Dia mungkin belum tahu. Maka itu apa? tugas kita itu bukan mengeluarkan orang dari kebenaran, membuat lari orang itu dari kebenaran, bukan. Tugas kita itu bagaimana mengajak orang yang sesat, mengajak orang yang kafir, mengajak orang yang menyimpang, supaya mereka itu kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran. Oleh itu kata Imam Ahmad beliau mengatakan, ikhrajun nas ani sunnati syadid, mengeluarkan manusia dari sunnah, itu sudah kuat dari sunnah, itu perkara yang berat. Dan jangan itu fokusnya dakwah kita. Dakwah kita itu kan seperti itu. Fokus kita itu bagaimana orang itu kita ajak ke sunnah. Bukan malah kita keluarkan dari sunnah itu, jangan. Misalkan kita melihat saat ini simpulan mengatakan kali seperti ini sudah keluar dari sunnah belum? Sudah, kamu ambil tangannya dinasihati. Sehingga bukan sibuknya kita itu ini sudah kafir atau belum ini? Ini dia sudah kafir atau belum? Dia sudah keluar dari sunnah atau belum? Dia sudah menyimpang atau belum itu? Nasihati saja itu. Orang itu diambil tangannya, datangi empat mata ke rumahnya, dinasihati. Kalau kamu melihat dia itu menyimpang, selamatkan dia. Itu cara yang baik. Jangan membuat orang itu lari dari agama. Mengikut Rasulullah mengatakan, basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang kembali kepada Islam, kembali kepada al-haq, kebenaran. Jangan membuat orang itu malah lari dari agama, lari dari kebenaran. Kenapa? Karena dengan sikap kita, karena dengan sikap kita itu yang gak tepat. Nah itu kalau kita perhatikan Rasulullah itu, masya Allah, Rasulullah itu bisa menempatkan, saya itu bicaranya sama siapa itu. Rasulullah itu melihat kalau yang salah itu para sahabat senior, ada seorang sahabat salah, ya Rasulullah keras sekali marahnya itu. Tapi kalau orang awam yang salah, Rasulullah biarkan. Rasulullah biarkan. Rasulullah pernah ketika Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal sahabat mulia, sholat isya bacanya Al-Baqarah di kampungnya. Jadi dia sholat isya bersama Rasulullah dulu di Masjid Nabawi, pulang di kampungnya dia jadi imam. Sholat isya bacanya Al-Baqarah. Akhirnya ada seorang petani yang dia itu enggak kuat, sudah tua. Akhirnya dia keluar dari jamaah sholat isya, sholat sendiri, ringkas, setelah itu pulang. Mu'ad bin Jabal dikabari sama orang, wahai Mu'ad bin Jabal, tadi ada orang tua, bapak-bapak itu, dia itu enggak, dia itu keluar dari sholat jamaah, setelah itu sholat sendiri. Kata Mu'ad bin Jabal, oh munafik dia berarti. Bapak itu enggak terima dijuluki munafik. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami petani. Kita kerja mulai setelah subuh, ya Rasulullah, kita sudah ke ladang. Kita kerja sampai hampir maghrib kita ini. Kita pulang ke rumah itu mau istirahat. Ini orang imam kita ini, sholatnya baca sholat Al-Baqarah gitu, sholat isya ini. Terus kapan kita istirahat ya Rasulullah? Kita gak mampu kalau seperti ini kan. Akhirnya Rasulullah panggil Mu'ad bin Jabal. Rasulullah marah luar biasa. Sampai ketika datang mengatakan, afadhanun anta ya Mu'ad, awai Mu'ad, apa kamu itu pembawa fitnah di umat ini, wai Mu'ad? Kamu itu kalau sholat menjadi imam, kamu lihat makmum kamu itu siapa gitu. Yaitu, kalau kamu sholat sendiri silakan baca Al-Baqarah, gak ada masalah. Tapi ini kamu berjamaah. Lihat ada orang yang capek, ada orang yang tua, itu kamu lihat. Rasulullah marahnya seperti ini, keras seperti ini. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal itu murid senior. Sehingga kalau ada murid kita yang senior dan dia imannya sudah kuat, keliru, yo kita marahi kan itu. Tetapi orang awam gak seperti itu gitu. Ada seorang sahabat juga namanya Mu'awiyah bin Abil Hakam As-Sulami. Mu'awiyah ini, bukan Mu'awiyah bin Abi Sufyan, beda lagi. Dia itu punya kambing, dia itu seorang pengembala kambing. Dia itu kerjanya jauh lah, maksudnya namanya pengembala kambing itu kan biasanya kan di pinggir-pinggir kota. Tidak mungkin dalam kota, kan jauh gitu kalau pengembala kambing itu. Lihat dia itu punya budak perempuan, disuruh menjaga kambing waktu itu, karena dia ada urusan. Pulang-pulang ke kandangnya, kandang kambingnya, satu kambing mati dimangsa serigala. Marah dia, akhirnya ditampar perempuan itu mukanya. Setelah itu nyesal dia itu. Akhirnya berangkat ke tempatnya Rasulullah, ke masjid lah itu. Dia itu datang ke masjid saja, alhamdulillah itu dari tempat yang jauh dia itu. Akhirnya sholat. Lah ketika sholat dia itu, dia gak tahu kalau rupanya sholat itu sudah gak boleh ngobrol. Zaman dulu masih boleh, kita sholat sambil sebelah kita, kamu tadi sarapan sahur makan apa gitu. Oh saya makan megono saya itu. Ah itu gak apa-apa, dulu masih boleh. Nah Mu'awiyah itu, dia itu taunya ini gitu, masa itu belum tahu kalau sudah dirubah gitu. Akhirnya dia sholat, ada orang bersin. Ya orang bersin itu. Dia mati alhamdulillah, Mu'awiyah yarhamukallah gitu. Ini kalau dalam fikih kan gak boleh, karena ada khitab, yaitu ada pembicaraan gitu. Batal, ucapan seperti bisa membatalkan. Akhirnya para sahabat kan mengatakan subhanallah. Akhirnya dia mengatakan, ngapain subhanallah kan gitu. Ngomong lagi dia kan, namanya orang gak tahu kan gitu. Akhirnya orang melirik dia gitu, lihat dia semua kan gitu. Akhirnya dia ngomong lagi itu, ngapain kamu surat dia saya kan gitu. Wah pokoknya tambah ribut lah itu, sampai para sahabat sampai menepuk tangan mereka supaya diam itu. Kata dia itu, demi Allah, saya tidak melihat seorang pendidik terbaik kecuali Rasulullah. Ketika selesai sholat, Rasulullah enggak marah sama saya, Rasulullah enggak ngomong di depan saya, di hadapan banyak sahabat, enggak. Rasulullah panggil saya, wahai Muawiyah sini. Setelah itu Rasulullah di hadapan berdua itu, Rasulullah tanya, kamu sudah tahu enggak kalau sholat itu sudah enggak boleh ngobrol lagi? Belumnya Rasulullah, Allah sudah berfirman, waqumu lillahi qanitin, berdilah untuk sholat dalam kondisi diam. Oh, berarti sudah enggak boleh lagi ya Rasulullah? Ya. Setelah itu kata Muawiyah cerita, ya Rasulullah, saya tadi saya datang ke sini itu ya saya ada urusan ya Rasulullah, saya itu nampar budak saya ingin bebaskan dia ya Rasulullah, ya saya manusia biasa terkadang emosi juga saya ya Rasulullah. Rasulullah bilang, jangan, tolong budak perempuannya bawa sini. Akhirnya dibawa, setelah itu ditanya sama Rasulullah dua pertanyaan, di mana Allah? Wanita itu mengatakan di atas langit. Terus tanya lagi, terus saya itu siapa? Kata budak perempuan ini mengatakan, kamu Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Muawiyah, Muawiyah sekarang bebaskan budak ini karena dia wanita muslimah. Maksudnya apa? Metodenya itu Rasul itu tahu ini siapa yang berbuat kesalahan itu. Jangan setiap orang berbuat salah langsung disikat semua itu. Enggak bisa seperti itu. Kalau yang berbuat salah itu orang yang sudah kuat imannya, enggak ada masalah, siap. Karena orang yang sudah kuat imannya mau ditahdir lah, mau dihajar lah, mau dimarahi lah, itu siap mereka itu. Mereka kuat dan insya Allah iman mereka kokoh. Tapi orang awam enggak bisa seperti itu. Orang awam gak bisa seperti itu, maka jangan ditakuti mereka itu dengan neraka, dengan ini, malah semakin gak ngaji mereka kan itu. Sehingga kalau mereka itu ya baru orang awam, baru menghijrah, kita arahkan mereka itu ngaji dulu, wes belajar dulu pak, ngaji dulu aja. Oh ini tapi kan masyarakat kita sebenarnya, gak usah mikir masyarakat, gak usah pusing-pusing mikir masyarakat, terus yang penting bapak ngaji, nanti sampai tahu ilmunya, nanti setelah itu baru dakwah ke masyarakat. Kalau kebanyakan kita enggak seperti itu, kita baru kenal sunnah langsung kita bat-bat-bat di masyarakat itu. Sampai ada cerita ini, ceritanya. Nah, saya itu ada teman preman Salatiga, preman. Jadi garongnya Salatiga lah itu. Dia itu baru kenal sunnah. Wah, semangatnya kayak apa? Preman lagi kan itu. Jadi ketika sholat di masjid, ini orang enggak pernah ke masjid dulunya, preman, kenal sunnah, jenggotan langsung praktekkan sunnah di masyarakat. Akhirnya dia kalau sholat itu tempelkan kan namanya kaki kita kan tempelkan itu. Ada bapak-bapak tua itu. Dia kalau ditempelkan minggir dia, tempelkan kakinya minggir dia itu. Sampai akhirnya diinjek kakinya sama teman saya itu. Setelah itu selesai sholat, kamu nanti minggir lagi tak tempeleng. Jadi apa aja tempeleng saja itu. Akhirnya sebagian orang kebenci semua dengan sunnah itu. Terus pokoknya modelnya kayak itu. Kamu macam-macam tak bunuh kamu itu. Jadi semua modelnya kayak itu, bunuh, tempeleng, ajar pokoknya itu. Ini dakwah apa seperti ini kan itu. Sampai akhirnya alhamdulillah itu maksudnya itu dinasihati sama guru-guru kita itu. Kamu dakwah ini bukan, kita itu dakwah bukan rebutan parkir kita ini di sini itu kan itu. Kita itu dakwah enggak seperti itu, kita itu perlu lemah lembut dan yang lainnya itu. Sampai cerita ini cerita nyata juga di Salatiga ya. Jadi ada teman kita baru ngaji, baru kenal sunnah di sebuah kampung pedalaman. Kampung lah, paling anti dengan kalau namanya kalau sana itu Alirsat. Anak-anak muda baru kenal sunnah, setelah itu pengen ngadakan TPQ di kampungnya. Tamir masjidnya enggak setuju. Sampai akhirnya ribut, sampai akhirnya teman-teman kita yang baru kenal sunnah itu disuruh rapat sama tamir masjid di sebuah masjid itu, pokoknya waktunya ditetapkan, undangan. Resmi rapat sama tamir masjid. Akhirnya teman-teman kita itu datang ke sana, yang baru-baru ngaji itu, rupanya tamirnya itu bohong. Rupanya dia itu nyewa preman-preman untuk menghajar mereka di masjid. Sampai dihajar gitu loh. Remaja-remaja masjid ini dihajar sampai muncrat-muncrat darah loh bayangan itu. Sampai opnam di rumah sakit loh. Lah kita dikabarin seperti itu juga merokok kita itu. Sampai kita waktu itu ya, kita sudah siapkan senjata itu. Kita mau perang sama kampung itu. Terus kita mau perang, terus istilahnya kita mau perang-perang beneran lah gitu. Akhirnya alhamdulillah Ustaz kita itu menegur. Kalian mau apa gitu loh. Yuk kita sikat Ustaz ini kurang ajar mereka, lalu bidang semua kita bunuh mereka kan itu. Tapi lah ini kalian itu rebutan parkir atau mau dakwah ini kan itu. Dakwah enggak seperti ini kan itu. Ayo kita dinasihati. Alhamdulillah setelah itu kita alhamdulillah enggak emosi lah gitu. Kalau emosi perang benar itu, bunuh-bunuhan mungkin kita itu waktu itu. Alhamdulillah kita itu tenang. Setelah itu teman kita yang opnam di rumah sakit itu alhamdulillah kita keluarkan dari kampung itu. Setelah itu pindah ke kota Salatiga itu. Sehingga apa? Memang terkadang orang baru ngaji itu seperti itu. Maka kita harus ngedon mereka, jangan membuat dakwah itu semakin dibenci gara-gara olah-olah mereka. Karena kalau sudah cacat itu, dakwah itu kalau sudah cacat itu rubahnya susah sekali itu. Kita kalau di kampung ya, cacat dakwahnya itu karena jenggotan yang pertama kali di situ itu akhlaknya enggak baik, atau yang cadar itu akhlaknya enggak baik, wah kita memperbaiki itu susahnya luar biasa. Nah itu kita dakwah sama masyarakat itu, manusia itu mereka punya hati, pelan-pelan, enggak seperti robot, enggak bisa dakwah seperti ini. Ya sampai di sini pembahasan kita, nanti insyaallah kita lanjut lagi di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.